الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang saya buka tanya jawab. Dan waktu yang singkat ini tentunya diutamakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang perlu antum ingat. Materi sudah saya sampaikan, dan usahakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi supaya bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kemudian yang perlu juga antum perhatikan dalam tanya jawab ini, tanya hal-hal yang bermanfaat buat antum dan juga buat kaum muslimin. Jangan bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian juga tentang semua pertanyaan yang masuk, tidak mungkin semuanya bisa dijawab. Tidak mungkin. Yang pertama, karena keterbatasan ilmu. Karena saya tidak mampu untuk menjawab pertanyaan. Banyak sekali yang saya tidak tahu. Dan sangat-sangat banyak yang saya tidak tahu. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari lautan ilmu yang Allah berikan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Jadi yang pertama, saya gak mungkin jawab karena keterbatasan ilmu. Yang kedua, yaitu karena keterbatasan waktu. Kita ada waktu setengah jam untuk yang jawab ini. Jadi pertanyaan yang ditanyakan hanya satu pertanyaan dari setiap orang. Di satu kertas, satu pertanyaan. Ada pertanyaan, siapa saja yang dijamin masuk surga tanpa hisab? Dalam hadis Nabi disebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab ini 70 ribu orang. Ciri mereka yaitu mereka la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan tentang ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, mereka tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah, tidak minta dijampi. Yang kedua, mereka tidak berobat dengan kain. Tidak berobat dengan besi panas. Karena hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Yang ketiga, mereka tidak tatayur. Mereka tidak menganggap sial dengan sesuatu yang mereka lihat, yang mereka dengar, atau yang mereka ketahui. Tidak menganggap sial dengan sesuatu. Kemudian yang keempat, mereka tawakal kepada Allah. Dengan tawakal yang sempurna dalam mereka melaksanakan kehidupan ini. Ya, tawakal. Tadi disebutkan bahwa seorang masuk surga, kemudian juga ringan dan berat timbangannya tergantung daripada amalnya. Padahal Ahlussunnah meyakini bahwa seorang masuk neraka atau surga karena rahmat Allah. Masuk surga maksud saya, bukan di sini masuk neraka. Masuk surga dengan rahmat Allah. Itu betul, hadisnya sahih. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa seseorang itu masuk surga dengan amalnya. Tilkal jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Tapi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, "Juga engkau ya Rasulullah?" "Iya, juga aku." Kecuali Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Artinya penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang tidak akan masuk surga melainkan dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah itu yaitu Allah memberikan petunjuk untuk mengamalkan amal-amal yang baik. Kalau orang mengatakan bahwa dia masuk surga dengan amalnya, ini tidak sebanding dengan nikmat Allah. Artinya kalau dia beramal, sudah pasti surga sebagai gantinya demikian. Ini yang gak bisa diterima. Karena apa? Karena nikmat Allah yang sekian besar tidak bisa dibayar dengan amalnya, meskipun dia beramal 1000 tahun. Nikmat mata saja, satu ya nikmat mata. Kalau seorang beramal tidak berbuat maksiat selama 1000 tahun, belum bisa membayar nikmatnya mata. Begitu juga nikmatnya telinga, nikmatnya mulut, nikmatnya hati, nikmatnya akal, dan nikmat yang lain. Jadi dia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak lepas juga yang Allah berikan dan rahmat ini ya amal-amal yang mereka lakukan pada waktu di dunia. Orang yang tidak percaya kepada azab kubur, mereka menganggap bahwa hadisnya itu tidak mutawatir. Seandainya hadis itu ahad, tidak mutawatir, tetap sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menerima tentang hadis-hadis ahad, tentang adanya azab kubur dan yang lainnya. Sebab Allah menyuruh kita untuk mengambil apa yang datang dari Nabi. Apakah itu mutawatir? Apakah itu ahad? Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wama atakumur rasulu fakhudzuh wama nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kamu, kamu ambil, dan apa yang dilarang adalah kamu tinggalkan. Jadi apa yang datang dari Nabi, apa saja selama riwayatnya sahih, apakah mutawatir atau ahad, kita wajib menerima yang datang dari Nabi itu. Apakah Nabi Isa yang diturunkan Allah merupakan Nabi Isa yang pernah diutus? Iya. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan hidup di langit. Nabi Isa diangkat oleh Allah dan hidup di langit. Wa huwa hayyun fis sama. Dan dia akan turun di akhir zaman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Isa akan turun di menara putih di sebelah timur Damaskus. Apakah kelak di akhirat kita bisa dikumpulkan lagi bersama istri, orang tua, dan keturunan? Bisa. Disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tur. Selama amal-amalnya sama, sama-sama taat kepada Allah, sama-sama beriman dan taat kepada Allah, dan menjauhkan larangan Allah, akan dikumpulkan oleh Allah. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan bersama anak keturunannya. Bagaimana caranya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh? Taubat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu ada empat. Yang pertama yaitu dia harus meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini di muka bumi, apa saja bentuknya, ya apakah durhaka, apakah dia mengambil hak orang lain, dia minum khamar, berzina, menipu, terbuka auratnya berpakaian telanjang, dan yang lainnya, dia taubat kepada Allah. Dia tinggalkan semua perbuatan yang dilakukan itu. Yang kedua, dia menyesali perbuatan dosa yang lakukan, dia sesali. Yang ketiga, dia harus mempunyai azam yang kuat, kemauan yang keras, kemauan yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dan tidak mengulangi lagi. Jadi punya kemauan yang keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat itu. Itu tiga syarat. Adapun yang berkaitan dengan hak-hak manusia, tambah satu, harus kita kembalikan. Yang berkaitan tentang hutang piutang, kembalikan. Kalau kita mengambil hak orang lain, barang orang lain, kita kembalikan. Kalau kita pernah menuduh orang lain, kita minta maaf. Kalau kita pernah memukul, minta dihalalkan. Itu harus kita minta penghalalan sekarang ini, sebelum datangnya hari kiamat. Ini seperti pertanyaan ini tidak manfaat. Di mana letak gunung Ya'juj wa Ma'juj itu? Tidak ada manfaatnya buat antum. Nabi tidak jelaskan, sahabat tidak jelaskan. Apa manfaatnya? Tentang namanya, tentang cirinya, kita imani bahwa itu akan datang, akan keluar sesudah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan setelah Nabi Isa membunuh Dajjal la'natullah alaih. Ada yang beranggapan bahwa adanya azab kubur bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ayat yang mana? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. tidak ada satupun ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sunnah Nabi yang sahih. Tidak ada satupun ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih yang bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Itu yang diingat, itu kaidah itu. Tidak ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ayat Al-Quran selama-lamanya. Tidak akan ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sunnah Nabi yang sahih selama-lamanya. Dan tidak akan ada ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Kalau seolah-olah bertentangan, akalnya yang harus dituduh. Akalnya yang tidak benar. Kalau ada, dia mengatakan ada. Menurut siapa? Menurut sahabat? Menurut ulama dari tabi'in? Atau menurut kamu? Kalau menurut sahabat, mereka terima, gak ada yang bertentangan. Kalau menurut kamu bertentangan, berarti akal kamu yang tidak waras. Bagaimana bentuk manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat? Ya mereka semuanya muda. Jadi mereka dikembalikan oleh Allah kembali seperti muda. Inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara. Apakah manusia ini akan dibangkitkan pada bumi yang sekarang ini atau yang lain? Tidak, berganti, diganti oleh Allah semuanya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Pada hari yang Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain dan juga langit. Semuanya akan hancur dengan sehancur-hancurnya, diganti oleh Allah dengan yang lainnya. Dan Allah Maha Kuasa. Apakah surga dan neraka itu sudah ada? Sudah ada. Surga dan neraka itu sudah ada. Ahlussunnah berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka itu nanti diciptakan Allah pada hari kiamat. Kalau Ahlussunnah bahwa surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan sekarang ini. Sudah Allah ciptakan sekarang ini. Jadi surga dan neraka itu sudah ada. Jadi sejak zaman dahulu Allah sudah ciptakan surga dan neraka itu. Sudah diciptakan sejak zaman dahulu Allah sudah ciptakan surga dan neraka. Dan neraka itu kekal. Surga kekal dan neraka itu kekal. Dan nanti orang-orang yang masuk surga dan masuk neraka itu kekal. Jadi mati nanti, mati al-maut itu dibentukkan oleh Allah dengan bentuk konkret seperti kambing kibas. Al-maut, kematian itu dikonkretkan oleh Allah dengan bentuk kambing kibas pada hari kiamat kemudian disembelih. Kambing kibas ini disembelih, arti kematian disembelih. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, khulud la mauta fiha. Kalian kekal selama-lamanya dan tidak ada kematian lagi. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, khulud la mauta fiha. Kalian kekal dalam neraka dan tidak ada kematian lagi. Makanya orang yang disiksa dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati mereka dan tidak juga hidup. Karena dalam keadaan yang sangat sulit dalam neraka itu. Dan 70 api neraka itu 70 kali api dunia. Dan setiap kali kulit ini itu, setiap kali kulit itu hangus akan digantikan dengan kulit yang lain. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya itu hangus dan hancur, kami akan gantikan dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Apakah Imam Mahdi akan memerangi orang Yahudi nanti bersama kaum muslimin? Al-firqatun najiyah. Iya. Orang Yahudi akan diperangi oleh Imam Mahdi dan akan diperangi oleh al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah. Dan mereka, orang-orang Yahudi ini akan dibunuh oleh kaum muslimin. Tentang Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa, apakah sezaman? Iya. Pada saat itu. Dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa, karena Nabi Isa sholat subuh bersama Imam Mahdi, kemudian ketika Nabi Isa keluar, Dajjal itu muncul, arti Dajjalnya sudah muncul, sudah merusak di muka bumi. Kemudian ketika melihat Nabi Isa, Dajjal itu meleleh. Dajjal itu meleleh, kemudian dikejar Nabi Isa, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa di Bab Lud di Palestina, akan dibunuh. Dan kemudian juga orang-orang Yahudi akan dibunuh oleh kaum muslimin. Dan yang bisa membunuh Nabi, yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang mampu dan bisa membunuh Dajjal hanya satu, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Waktu di zaman Nabi, ketika ada yang bernama Ibnu Sayyad, ini masih diperselisihkan apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan. Itu riwayat yang sahih, riwayat Muslim dan juga yang lainnya diperselisihkan. Pun ada seorang sahabat ingin membunuh. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya dia itu benar Dajjal, seandainya benar itu Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Kalau seandainya benar Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Karena yang hanya bisa membunuh Nabi, yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Karena itu perlunya Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan hikmahnya banyak diturunkannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di antara tanda kiamat, yaitu hamba sahaya melahirkan tuannya. Ini ada beberapa pendapat tentang ini. Ada yang menyebutkan yaitu terjadinya peperangan antara muslimin dengan kafirin, yang kemudian hamba ini dia dicampuri tanpa ada pernikahan, kemudian melahirkan tuan atau melahirkan orang-orang yang merdeka karena anak ini dinisbatkan kepada orang tuanya. Ada juga yang memberikan penafsiran yang lain. Ini bisa dilihat penjelasan ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawi. Apakah orang yang ringan timbangan kebaikannya dia akan kekal dalam neraka atau untuk mencuci dosanya? Selama masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, dia akan keluar dari neraka. Selama masih ada seberat zarah iman, itu akan keluar dari neraka. Tapi kalau seandainya sudah enggak ada lagi seberat zarah iman dalam hatinya, ya akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang muslim yang berbuat dosa besar, yang berbuat maksiat, akan dibalas oleh Allah, akan dimasukkan neraka, dicuci dari dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Tapi dia tidak kekal selama masih ada seberat zarah. Dan yang perlu kita ingat bahwa kita setiap muslim dan muslimah tidak ingin masuk neraka. Makanya kita berusaha supaya kita terhindar dari azab neraka. Pada zaman sekarang ini apakah sudah ada tanda-tanda kiamat? Sudah ada tanda kiamat yang sugro. Tanda kiamat ada dua, ada yang kubro, ada yang sugro. Yang sugro sudah. Yang sugro banyaknya perzinaan. Ini jelas kelihatan banyaknya perzinaan, banyaknya orang yang minum khamar, banyaknya orang yang berjudi, banyaknya orang minum khamar dan menamakan dengan nama yang lain. Kemudian juga hilangnya amanah, banyak sekali orang-orang yang khianat, banyaknya kebodohan. Orang banyak sekali yang bodoh tentang Islam. Hatta dia sebagai profesor, doktor, tapi dia bodoh dan jahil tentang Islam. Tidak tahu sama sekali. Tentang tauhid tidak tahu, tentang wudu tidak tahu, tentang sholat tidak tahu, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian juga banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian juga diwafatkannya para ulama. Masih banyak, puluhan. Banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi. Masjid-masjid sudah dihias dan yang lainnya. Ini tanda-tanda kiamat yang sugro, ratusan tanda kiamat yang sugro. Adapun tanda kiamat yang kubro belum ada dan belum muncul. Seperti yang saya sebutkan belum muncul. Yang nanti ditambah dengan adanya api, kemudian juga adanya asap, kemudian keluarnya binatang, kemudian adanya gempa, pembenaman di arah timur, di barat dan di Jaziratul Arab. Ini belum ada. Tanda kiamat yang kubro. Apakah orang yang melakukan dosa besar itu pasti mereka masuk neraka? Gak bisa kita pastikan. Dan tidak boleh kita memastikan. Dalam prinsip akidah Ahlussunnah ada yang dikatakan al-wa'du wal-wa'idu. Al-wa'du janji, al-wa'id ancaman. Janji kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kita sebagai ahlu sunnah tidak boleh menetapkan orang yang berbuat dosa besar pasti neraka, tidak boleh. Kita mengatakan kepada mereka diancam dengan masuk neraka, akan disiksa oleh Allah, akan diazab oleh Allah, dan disiksa juga di muka bumi ini, diturunkan azab. Tapi memastikan dia pasti masuk neraka tidak boleh, tidak boleh. Begitu juga orang yang berbuat kebajikan, dia taat, orangnya soleh, nggak boleh kita katakan bahwa dia ahli surga, tidak boleh. Nggak boleh kita pastikan dari mana kita bisa tahu bahwa dia ahli surga. Dan umpamanya dia katakan bahwa sholat puasanya rajin, sholat yang lima waktu rajin, puasa sunnahnya rajin, sholat malam rajin, sedekah, haji, umroh, belum tentu dia dikatakan pasti masuk surga. Dari mana? Kita tidak tahu tentang akhir kehidupannya seseorang. Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada akhir kehidupannya. Akhir kehidupannya. Makanya dengan itu kita harus terus ada khauf dan raja kepada Allah. Takut dan mengharap hanya kepada Allah. Jangan kita gurur dan tertipu dengan amal kita yang sekarang ini. Jangan tertipu. Jangan kita, oh kita sudah berbuat kebaikan, insya Allah kita pasti surga. Belum tentu. Siapa yang bisa menentukan? Hatta dia sebagai seorang ustaz, seorang dai, seorang ulama, gak bisa dia menentukan bahwa dia ahli surga. Begitu juga orang yang berbuat dosa maksiat, kita gak bisa pastikan dia sebagai ahli neraka. Siapa tahu dia akhir hayatnya dia taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yang dengan itu dia dimasukkan ke surga. Tapi ancaman dan nasihat terus harus kita laksanakan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar terus harus kita lakukan. Di dalam buku tentang ensiklopedia kiamat, sebenarnya namanya itu, judulnya buku itu Al-Qiyamatul Kubra. Judulnya Al-Qiyamatul Kubra oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Di buku itu dikatakan bahwa Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya berpendapat bahwa keberadaan neraka itu akan berakhir. Dalam hal ini kita kembali kepada ayat dan hadis-hadis yang umum bahwa neraka itu kekal dan surga itu kekal. Ya jelas kekalnya tidak sama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Itu yang dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah tentang masalah itu. Dan itu yang tadi harus dilihat lagi kepada buku aslinya. Benar tidak terjemahannya? Benar tidak terjemahannya? Ketika mengutip perkataan Syekhul Islam dan Ibnu Taimiyah. Apakah yang dimaksud dengan alam kubur itu? Ya alam kubur itu alam barzakh. Alam kubur, alam barzakh. Jadi orang akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Ya bisa yang secara umum, jadi dimakamkan dia di tanah. Adapun yang dibakar, adapun yang dibuang ke laut, tetap dia berada di alam barzakh, akan ditanya. Tetap seperti itu juga. Tadi saya menyebutkan tentang masalah zikir ya. Ada pertanyaan, orang yang melakukan zikir bersama mengambil dalil atau hadis bahwa malaikat memberi rahmat dan menaungi majlis zikir, di mana letaknya, letak kesalahan pemahaman mereka? Tentang zikir itu Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Disuruh kita menyebut nama Allah dan berzikir kepada Allah. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takurun. Hendaklah kalian berzikir kepada aku, ingat kepada aku, dan jangan kamu kufur. Dan aku akan ingat kepada kalian, dan hendaklah kalian bersyukur kepada aku, dan jangan kalian kufur. Ayat-ayat yang menyuruh untuk berzikir banyak sekali, tapi tidak ada satupun riwayat yang sahih Nabi mencontohkan bahwa Nabi berzikir berjamaah bersama para sahabat. Tidak ada sama sekali. Tidak ada satupun contoh dari para sahabat bahwa mereka berzikir bersama. Tidak ada sama sekali. Jadi berzikir yang dimaksud yaitu kita berzikir kepada Allah masing-masing. Yang disebutkan malaikat melewati orang-orang yang berzikir yang masing-masing, bukan berjamaah. Seperti kita makan berjamaah, bukan semuanya bareng, masukkan ke mulutnya bareng, ya, ngambilnya bareng, bukan. Atau minum berjamaah, bukan berarti minumnya sama-sama, seperti itu. Ya masing-masing. Ya makan berjamaah, yang ada yang mengambil ikan, mengambil nasi, dan segala macam itu yang dikatakan berjamaah kumpul. Adapun dikatakan berjamaah dalam artian semuanya sama-sama, kita lihat contoh dalil. Tidak ada, justru yang ada sebaliknya. Sebaliknya yaitu Abdullah bin Mas'ud, termasuk seorang ulama dari sahabat, ketika melihat ada kumpulan zikir di masjid, halaqah zikir yang dipimpin oleh seorang, dalam kamu berzikir, bertasbih 100 kali, bertahmid, bertakbir. Kemudian kata Abdul Mas'ud, ketika melihat itu di masjid ditegur oleh Abdul Mas'ud. Apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami tidak melakukan melainkan perbuatan yang baik. Kata Abdul Mas'ud, betapa banyak orang yang melakukan kebaikan itu tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian ditegur oleh Mas'ud, tidaklah kalian menghitung kesalahan-kesalahan kalian. Aku akan jamin tidak akan hilang, tidak akan luput kebaikan kalian. Apakah kalian merasa lebih hebat dari agama Nabi Muhammad? Atau kalian membuka pintu kesesatan? Jadi keras teguran Abdul Mas'ud kepada orang yang berzikir dengan berjamaah. Jadi gak ada satupun contoh dari sahabat bahwa mereka berjamaah berzikir. Jadi ini perbuatan yang beda. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa berzikir berjamaah bersama-sama itu termasuk perbuatan yang beda. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam dan juga oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan husnul khatimah? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan husnul khatimah, artinya akhir kehidupan yang baik? Ya, untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik, ya kita harus yang pertama kita menuntut ilmu syar'i. Itu menuntut ilmu syar'i ini penting, wajib. Menuntut ilmu syar'i ini hukumnya wajib. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk mengamalkan amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Yang ketiga, yaitu kita mohon kepada Allah diberikan hidayah. Hidayah taufik. Agar terus diberikan hidayah taufik untuk mengamalkan perbuatan yang terbaik, yang dengan itu diterima oleh Allah SWT. Yang keempat, yaitu kita minta kepada Allah agar ditetapkan iman kita. Sabat. Seperti doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau dalam hadis yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Minta kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, jangan kita ujub, jangan berbangga diri dengan amal yang kita lakukan. Karena sebesar apapun amal yang kita lakukan, masih kecil dan masih sedikit. Sedikit sekali amal yang kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan dalam Islam ini masih sedikit. Dan terus kita harus berusaha untuk mengamalkan amal Islam dan jangan kita ujub. Sebab dengan ujub itu kita akan nanti timbul futur, malas kita untuk berbuat kebajikan lagi. Yang setelah itu kita akan jatuh dalam perbuatan maksiat dan khawatir dengan sebab itu akan jatuh kepada su'ul khatimah. Jadi kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengikuti sunnah, dalam keadaan tetap kita di atas syariat yang hak ini, melaksanakan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ya, sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah, ditambah dan diyakinkan kita oleh Allah tentang iman kita kepada yaumul akhir. Kita diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu bertaubat kepada Allah SWT, minta ampun atas segala dosa, dan kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.